Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada adab yang ketujuh. Ini berhubungan dengan masalah apa? Hendak yang ikhtiar. Tapi berarti kesimpulannya berhubungan dengan adab masuk dan minta izin kepada syekh. Ini dibahas karena memang kita Rasulullah SAW juga memperhatikan tentang permasalahan istidzan. Nah, untuk apa? Seorang diajari bagaimana cara izin. Nah, menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Bahkan anak-anak pun Allah Subhanahu wa taala singgung perkara ini dalam surat An-Nur. Untuk mereka apa? Ditekankan untuk minta izin ketika mau masuk menemui orang tua pada tiga waktu. Kapan tiga waktu tersebut? Apa saja inda Abdillah? Baik. Ya, sebelum mingkob di sholat fajar, sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Kemudian di waktu siang, di saat-saat enam kebiasaan berganti pakaian. Kemudian mimbak di sholat isya, setelah sholat isya. Ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya masalah istidzan. Jadi tidak bludus-bludus. Nah, apalagi di rumah orang, Alhamdulillah. Nah, ini juga penting bagi mereka-mereka yang sudah memayis. Nah, yang belum memayis untuk diajari salam ketika mau masuk. Nah, semuanya ta'awun. Nah, karena namanya anak, apalagi yang belum memayis, masih kecil. Nah, untuk dibiasakan, diingatkan salam. Kalau masuk tidak salam, suruh keluar. Keluar dulu, baru diulangi masuk lagi untuk salam. Sehingga mereka terbiasa dengan adab istidzan yang bagus. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, wa madza dakhala 'ala syaikhi fi ghairi al-majlis al-'am wa 'indahu man yatahaddatu ma'ahu fasakatu 'anil hadith aw dakhala wa syaikhu wahdahu yusalli aw yadhkuru aw yaktubu aw yutali' fataraka dhalika aw sakata wa lam yabda'hu bi kalamin aw basti hadithin falyusallim wa yakhruj sari'an illa an yahuthahu syaikhu 'alal muqtadi. وَإِذَا مَكَثَ فَلَا يُطِلُّ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ. Nah, pada paragraf ini khanifillah dibimbingkan, nah, oleh beliau kapan saja seorang masuk menemui syekh, bukan pada majelis yang umum. Dalam keadaan di sisi beliau ada orang-orang yang sedang berbicara bersama beliau, kemudian mereka diam dari suatu pembicaraan. Kita masuk, kok mereka diam? Ya harus apa? Harus tahu diri. Oh, berarti ini bukan apa? Bukan maudhu yang, nah, yang tepat untuk kita ikut dengar di situ. Bukan, malah bengong di situ nunggu. Nah, saya ikut nimbrung pembicaraan. Nah, ini keliru. Dan ini juga afanilah. Nah, untuk dibiasakan, misalnya anak-anak juga. Ketika orang tua berbicara, kemudian ikut naam ingin nimbrung di situ nguping. Nah, ini tidak betul. Apalagi kalau tiba-tiba orang ini datang kok diam. Dalam artian maudhu'nya, pembahasannya ini memang dia sedang tidak pantas misalnya untuk mendengar dan seterusnya. Tayyib. Audakhala wa syekh wahdahu yusalli, atau dia masuk dalam keadaan syekh sendirian tapi dia dalam kondisi sholat atau berzikir atau sedang menulis atau sedang mutala'ah membaca kitab. Kemudian dia meninggalkan hal tersebut atau diam dan beliau tidak mengawali untuk berbicara atau membuka suatu na'am tema pembicaraan khalifillah secara panjang lebar, maka hendaknya dia mengucapkan salam dan keluar dengan cepat. Dalam artian kalau memang mendapati demikian sudah izin, tapi kalau mendapati demikian ya berusaha untuk cepat-cepat menunaikan hajatnya. Kecuali kalau syekh mendorong dia untuk tetap berdiam diri di situ. Taib. Kemudian apabila dia diam di tempat tersebut, ya jangan berlama-lama kecuali apabila diperintahkan. Dan ini adab yang bagi siapa saja yang tanggap pada hakikatnya memang merupakan perkara yang sudah ma'ruf. Sudah ma'ruf. Wa yanbaghi an yadkhula 'ala syekhi wa yajlisa wa in yajlisa 'indahu wa qalbuhu farighun min ash-shawaghiri lahu wa dhihnuhu safin la fi hali nu'asin aw ghadabin aw ju'in shadidin aw 'adshin aw nahwi dhalik ay yanshariha sadruhu lima yuqalu wa ya'i ma yasma'u. Dan seyogianya apabila dia masuk menemui syekh dan duduk di sisinya, dalam keadaan hatinya sedang kosong dari kesibukan-kesibukan. Tapi dalam artian hatinya tidak sibuk dengan perkara lain dan pikirannya sedang jernih, bukan dalam kondisi ngantuk atau sedang marah atau sedang lapar yang sangat atau sedang kehausan atau yang semisalnya, agar dadanya lapang terhadap apa yang mau dikatakan sehingga dia juga bisa memahami apa yang mau dia dengar. Jadi ketika masuk pun kita persiapan sudah kondisi memang kondisi bagus untuk mendengarkan apa yang mau disampaikan. Wa idza hadara makana syaikhi falam yajidhu jalisan intadarahu kay la yufawwita ala nafsihi darsa fa inna kulla darsin yafutu la iwada lahu. Dan ini yang banyak tidak kita sadari ya khalifina. Yang terkadang kita menganggap suatu dars kalau lewat ya sudah lewat. Apalagi dars ulama. Beliau mengatakan apabila dia hadir menghadiri di tempat syekh kemudian tidak mendapatinya dalam kondisi duduk yang ditunggu, agar apa tidak terluputkan atas dirinya sendiri pelajaran beliau karena mungkin ada keterlambatan dan seterusnya. Kemudian beliau tegaskan fa inna kulla darsin yafutu la iwada lahu, karena setiap pelajaran yang terluputkan maka tidak ada gantinya. Dan walhamdulillah khanifillah, pada zaman sekarang seseorang diberi kemudahan yang banyak dengan adanya alat rekam. Sehingga ketika ada udzur untuk tidak hadir dalam satu dars, berusaha untuk apa? Untuk mengejarnya melalui rekaman. Terkhusus apabila pelajaran tersebut pelajaran yang berkelanjutan, khanifina, di mana pemahaman hari esok tidak akan bisa didapat kecuali kalau memahami pelajaran hari ini. Terutama pembahasan-pembahasan ilmu alat, pembahasan-pembahasan akidah. Taib yang alurnya, khanifina, berurutan dan bersambung satu sama lain. Butuh untuk terpatri pada diri setiap alim. Merasa merugi kalau ketinggalan Jangan sampai dibiarkan, misalnya ada poin yang kosong. Dia belajar kitab, kitab apapun. Kalau ada misalnya satu kosong, misalnya satu lembar dia tidak hadir, tidak ikut, dia berusaha untuk dikejar lembaran ini agar tidak salah paham. Karena tentunya hal yang diinginkan ketika kita belajar, belajar satu kitab selesai, kita juga bisa mengajarkan, bisa menyampaikan kepada manusia, dan inilah yang dinamakan berhasil. Bukan ketika ulangan saja. Nah, kita tidak seperti anak sekolah. Dalam artian kita belajar kalau pas ulangan atau pas mau ujian, sehingga belajarnya wayangan. Semalam suntuk belajar, setelah itu besok sudah yang penting selesai mengerjakan tes, dibiarkan hilang. Tapi kita belajar din beda. Kita belajar agama berusaha agar apa yang kita pelajari itu betul-betul kokoh di hati kita dan kita bawa mati. Kita bawa mati. Karena masing-masing afanifina akan dibangkitkan bersama dengan ilmunya. Yang jahil ya dalam keadaan jahil, yang berilmu ya tetap dalam keadaan berilmu. Dan ini yang menentukan derajat masing-masing di antaranya, Al-Quran dan ilmu yang dia bawa. Nah, berusaha kitab yang dipelajari betul-betul kita belajar kitab ya, nah, menguasai dan mampu mengajarkan. Jadi jangan dibiarkan belajar kitab kok bolong-bolong. Nah, sayang. Qala wa la yatruku alayhi li yakhruja ilayhi wa in kana na'iman sabara hatta yastayqidh. Dan jangan dia mengetuk-ketuk pintunya agar beliau keluar. Dan bila beliau dalam kondisi tidur, dia bersabar sampai bangun. Aw yamsarifa thumma ya'ud, atau dia pergi kemudian kembali lagi pada waktu yang dikira dia tepat. Wasabru khairun lahu, dan kesabaran itu lebih bagus baginya. Faqad ru'ya anna Ibn Abbasin kana yadrisu fi talabil ilmi ala babi Zaid ibn Thabit hatta yastayqidh. Dan telah diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dulu beliau duduk dalam menuntut ilmu ikhwanifillah di pintu Zaid ibn Thabit sampai beliau bangun. Dalam artian menunggu di depan pintu, padahal angin kencang, debu-debu menerpa beliau, tapi sabar. Menunggu sampai Zaid ibn Thabit keluar dari pintu tersebut. Fayaqalu lahu ala nuqidhuhu lak fayaqulu lak. Kemudian dikatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya, tidakkah engkau mau kami membangunkan Zaid bin Thabit untukmu? Dalam artian sudah ditawari agar Zaid yang sedang dalam kondisi istirahat dibangunkan, karena datang seorang yang mulia, Abdullah bin Abbas, dari sisi nasab mulia, dari sisi keilmuan juga mulia, cuman beliau ingin mengambil ilmu yang tidak ada pada beliau dari sahabat yang lain. Tapi beliau mengatakan la. Naam. Dan kelanjutan atau kelengkapan asar ini akhanifillah bisa dilihat dalam ta'liq yang dibawakan oleh Syekh Abu Amr hafizahullah ta'ala. Kita baca an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin minal ansar ya fulan halumma falnas'al ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yawma kathir. Faqala wa ajaban laka ya Ibn Abbas antaran nasa yahtajuna ilai wa fin nasi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam man tara fatara kadhalik. Lihat, di sini juga faedah yang banyak khanifillah berhubungan dengan apa? Dengan semangat dalam menuntut ilmu dan semangat untuk memanfaatkan kemudahan yang ada. Ibn Abbas mengatakan, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, aku mengatakan kepada seorang laki-laki dari kalangan Ansar, wahai fulan, ayo mari kita bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka pada hari ini masih banyak. Dan para sahabat ulama, Maka Abdullah bin Abbas ingin memanfaatkan kemudahan yang ada saat itu, di mana masih banyak sahabat. Ayo kita bertanya sebanyak-banyaknya, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka sebelum mereka meninggal. Karena ilmu ikhwan fillah akan tercabut bersama dengan meninggalnya para ulama. Mereka wafat bersama dengan ilmu yang ada di dada-dada mereka. Sehingga kalau kita tidak bersemangat untuk mengambil warisan-warisan tersebut, ya, kita sendiri yang akan merugi. Tapi ternyata laki-laki dari kalangan Ansar ini malah apa? Mengatakan, engkau sebuah aneh wahai Ibn Abbas. Apakah kamu menyangka manusia akan butuh padamu? Menyepelekan. Dalam artian, kamu ini aneh. Apakah kamu menyangka bahwasanya manusia akan butuh kepadamu? Padahal di kalangan mereka itu ada para sahabat Nabi SAW sebagaimana engkau lihat. Dalam artian para sahabat masih banyak, tidak usah neko-neko, tidak usah sulit-sulit. Mereka masih banyak. Apakah kamu menganggap manusia butuh pada dirimu? Fatarokadhani, kemudian laki-laki dari kalangan Ansar itu meninggalkan hal tersebut itu, tidak ikut bareng-bareng bersama Ibnu Abbas mencari ilmu, bertanya dari sahabat yang satu ke sahabat yang lain. Tapi Ibnu Abbas, walaupun temannya ini tidak mau bareng-bareng, bukannya sudahlah, tidak ada temannya. Ini bukan tipe beliau. Karena menuntut ilmu ikhwani fillah untuk kebutuhan kita, baik ada teman maupun tidak ada teman, ia berangkat. Tayib, baik ada barangnya maupun tidak ada barangnya, ya, kita mengejar kemuliaan kita sendiri ikhwani fillah. Tayib. Wa aqbaltu 'ala al-mas'alah, maka aku pun apa? Bersemangat untuk tetap bertanya walaupun sendirian. Fa in kana la yablughuni al-hadithu 'ala ar-rajuli fa'ati wa huwa qa'ilun fa tawassadu ridai 'ala babik fatasfir riyah atau fatasfir riyahu 'ala wajhi turab fa yakhruju fa yarani fa yaqulu ya ibn ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bik ala arsalta ilayya fa'ati fa aqulu la ana ahaqqu an ati. Kemudian beliau menyontohkan salah satu kondisi di mana beliau betul-betul bersabar dalam bertanya dari satu sahabat ke sahabat yang lain, baik itu Al-Quran maupun yang lain. Dan Abdullah bin Abbas mengambil Al-Quran paling banyak dari siapa? Dari siapa, Abu Muhammad? Sanad Abdullah bin Abbas Al-Quran secara sempurna dari siapa? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ikhwan fillah termasuk dari kalangan tabaqat pertama dari tabaqat qurra yang mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Yang kemudian para sahabat yang lain mengambil dari beliau, termasuk putra beliau sendiri Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Selain putra beliau. Dan ini yang paling masyhur dari murid-murid Umar bin Khattab. Maka Ibn Abbas tetap berusaha untuk mengejar ilmu ini. Sungguh fa in kana la yablughuni al-hadith. Sungguh sampai kepadaku suatu hadis dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat, maka aku pun mendatangi beliau dalam keadaan beliau qail, wa huwa qailun. Maksudnya apa ini? Wa huwa qailun. Tayyib, qailun dari qailulah, apa ini bilang? Bentuknya sama dengan apa? Dengan qail dari qala yaqulu qail, yang bermakna apa? Kalam. Tapi di sini wa huwa qailun maksudnya dia dalam keadaan tidur siang. Maka fa atawassadu ridai 'ala babih, maka aku pun menjadikan selendangku sebagai apa? Sebagai wisadah, sebagai alas duduk untuk menunggu beliau di depan pintunya. Kemudian angin pun menerpa wajahku dengan membawa debu. Sabar, walaupun menunggu di depan rumah, tidak kemudian pulang ataupun ngedor-ngedor pintu. Fayakhruj, kemudian sahabat tadi keluar, fayarani, maka beliau pun melihatku, fayakul yabna ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bik. Dia mengatakan, wahai putra paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadikan engkau datang kepada ala arsalta ilayya fa'ati, tidakkah engkau mengutus seseorang kepadaku sehingga aku yang datang kepadamu? Aku lula, aku pun mengatakan tidak, aku lebih berhak untuk mendatangimu karena bahkan aku yang akan mengambil ilmu, aku yang kutub. Karena memang ilmu ikhwani fillah kita cari, bukan kita menunggu ilmu datang kepada kita. Oleh karena itulah hasungan dan dorongan banyak dalam hadis untuk seorang apa? Berjalan, yaitu berjalan menuju ke majelis ilmu, yaitu mengayuh kendaraannya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dari sarana-sarana yang ada untuk dia hadir di majelis ilmu. Sehingga dari sini apa nifilah ambil hikmah yang banyak ketika seorang melangkah dari rumahnya menuju ke masjid, ke majelis ilmu. Setiap langkah bernilai kemuliaan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jadi langkah-langkah seorang ke majelis ilmu ikhwani fillah bukan langkah-langkah biasa, tapi langkah-langkah yang dinilai agung di sisi Allah. Sehingga kalau dia keluar bensin setengah liter, satu liter, itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan apa? Dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka yang butuh ihtisab, yang butuh adalah apa? Kita rasa harap ketika kita keluar, ya kita sudah niatnya yang bagus. Sehingga bernilai di sisi Allah. Karena jalannya itu bernilai ibadah, bukan sekedar jalan biasa. Demikian pula yang Allah mudahkan sehingga tidak perlu mengayuh kendaraannya. Untuk dari rumah pun bukan sekedar apa? Sekedar rutinitas. Ini yang kadang lalai ikhwan fillah. Kalau sudah menjadi kebiasaan, akhirnya apa? Jadinya rutinitas, tidak ada ihtisab, tidak ada rasa harap, menjadikan nilainya rendah. Tapi hadirkan ihtisab, yaitu rasa harap, mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas mengatakan, ana ahaqqu an ati, aku lebih berhak untuk mendatangimu. Fa'as'aluhu anil hadith, maka aku pun bertanya kepada beliau tentang hadith. Qala fabaqiya ar-rajul wa hatta ra'ani wa qad ijtama'a an-nasu 'alayya. Fa qala kana hadzal fata aqla minni. Kemudian Ibnu Abbas kembali kepada kisah laki-laki Ansar yang dulu dia ajak. Maka laki-laki tersebut pun apa tetap hidup sampai dia melihatku dalam kondisi apa? Terangkat dengan ilmu. Dalam artian laki-laki ini juga hidup, umurnya dipanjangkan sehingga bisa mendapati di mana Abdullah bin Abbas menjadi rujukan manusia di zamannya. Sampai dia melihatku dan manusia sudah berkumpul di sekelilingku untuk mengambil ilmu dariku. Kemudian dia mengatakan, kana hadzal fata aqla minni, adalah dulu pemuda ini lebih berakal daripadaku. Iya, karena dia diajak untuk bareng-bareng belajar, ayo belajar, bertanya. Selama ulama masih banyak, ternyata apa? Malah dia menganggap sepele. Ulama masih banyak, ngapain kita repot-repot? Padahal dengan banyaknya ulama yang ada, ya butuhnya kita ada untuk apa? Untuk semakin memperbanyak ilmu. Dan ini juga penting akan dikira, karena terkadang kesempatan tidak terulang. Maka selama seseorang dalam kondisi dekat dengan majelis ilmu, dalam kondisi tidak ada kesibukan yang mengharuskan dia terputus dari menuntut ilmu, maka gunakan kemudahan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, hadis atau kisah ini dikeluarkan oleh Imam Darimi dengan sanad yang sahih. Cuman tidak ada penyebutan tentang apa sahabat tadi, bahwasanya beliau adalah Zaid bin Thabit. Dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam riwayat Khatib dan Ibnu Abi Khay, dalam riwayat Abi Khayyathamah, namun tidak ada penyebutan nama Zaid bin Thabit. Tapi sahabatnya disebutkan secara mubham, tidak diketahui namanya. Tidak disebutkan namanya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu ta'ala, wa rubbama tala muqamuhu wa qara'athu syamsu wa kadzalika kana as-salafu yaf'alun. Dan terkadang lam panjang dia berdiri, yaitu lama dia berdiri dalam keadaan terik matahari menyengatnya, tapi tetap dia bersabar untuk menunggu orang yang mau dia ambil ilmunya. Demikianlah dulu para salaf melakukan khanifillah, sehingga apa? Keberkahan ilmu mereka terasa. Karena ilmu yang kita harapkan khanifillah bukan banyak-banyakan. Bukan banyak-banyakan hafalan, bukan banyak-banyakan karangan, bukan banyak-banyakan pengikut, tapi apa? Yang diharapkan adalah barokah. Barokatul ilm. Itu yang penting. Karena sesuatu kalau diberkahi khanifillah, walaupun itu sedikit, tapi memberi kebaikan yang banyak. Dan termasuk di antara barakatul ilm khanifillah, yaitu ketika seorang diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan. Maka kesempatan ketika ada seorang yang minta diajari untuk ta'awun, maka ini kesempatan. Kesempatan untuk menyebarkan kebaikan yang ada pada dirinya khanifillah. Dan ini yang akan semakin menambah kokohnya ilmu yang ada pada kita, dan semakin menambah keberkahannya. Maka ta'awun seperti ini penting. Jangan sampai ada rasa pada diri kita, kalau aku ngajar setengah jam berarti waktuku untuk menghafal hilang setengah jam. Ini matematis. Dan ilmu agama al-khanifillah tidak ada taib patokan matematis seperti ini. Bahkan dengan seorang menyampaikan mungkin setengah jam, sampaikan kepada saudaranya, itu Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan jauh-jauh berlipat-lipat kebaikan. Baik itu semakin dikuatkan pemahaman, semakin dikuatkan fisiknya, atau semakin juga dipercepat dia dalam menghafal dan seterusnya. Atau semakin kokoh sehingga tidak gampang lupa. Dan yang jelas semuanya bernilai Bernilai pahala di sisi Allah. Ikhlas penting ya khanifillah. Keikhlasan jangan sampai lalai ketika kita bantu-membantu dengan saudara-saudara kita sesama penuntut ilmu dalam mengajari yang belum tahu. Qala wa la yatlubu minasyaikhi iqra'ahu fi waqtin yashukku alaihi fi. Dan jangan dia meminta kepada syekh untuk membacakan sesuatu pada waktu yang dia berat untuk melakukannya. Aw lam tajri 'adatuhu bil iqra'i fi, atau tidak ada kebiasaan beliau untuk membaca pada waktu tersebut. Wa la yaqtari 'alaihi waqtan khassan bihi duna ghairihi wa in kana ra'isan aw kabira. Dan hendaknya dia tidak meminta kepada syekh mengadakan minta waktu khusus yang tidak diberikan kepada yang lainnya, walaupun dia seorang pemimpin atau seorang yang besar. Lima fihi minat tarafu'i wal hukki ala syekhi wa talabati wal ilmi. Dikatakan yang demikian itu khanifillah ada semacam pengangkatan diri. Dia ingin lebih tinggi dari yang lain karena diberi majelis khusus. Dan juga kebodohan, menunjukkan kebodohannya atas syekh. dan juga pada para thalabah dan na'am pada ilmu itu sendiri. Nah, karena kalau kita ingin mengambil ilmu, ya kita bersabar. Jangan kemudian kita menginginkan sesuatu yang khusus, nah, untuk diriku dan tidak diberikan kepada yang lain. Dan ini juga salah. Seorang mendapatkan faedah, ya, nah, bukan, ah ini faedah saya simpan saja biar aku tok yang tahu. Ini adalah salah satu, nah, taib, tanda keburukan orang tersebut. Dapat faedah, ya berusaha untuk apa disebarkan sehingga yang lainnya juga mendapatkan faedah tersebut. Qala wa rubbama istahya syekhu minhu fa taraka li ajrihi ma huwa ahammu 'indahu fi dhalikal waqti fala yukhlihu at-thalib. Dan terkadang karena permintaan tersebut syekh kemudian malu sehingga apa meninggalkan dikarenakan permintaan tadi sesuatu yang lebih penting di sisinya dan pada waktu tadi sehingga talib tersebut tidak akan beruntung. Karena apa? Karena dengan sebab dia hal-hal yang lebih utama na'am tertinggalkan. Fa in bada'ahu syekhu bi waqtin mu'ayyanin aw khasin li udrin 'aikin lahu 'anil huduri ma'al jama'ati aw li maslahatin ra'aha syekhu fala ba'sa bidzalik. Kemudian kalau ternyata syekh sendiri yang mengawali untuk memberikan waktu tertentu secara khusus dikarenakan udzur yang menghalangi dia. Nah, dari hadir di majelis misalnya untuk bisa hadir bersama jamaah atau karena kemaslahatan yang dipandang oleh syekh itu sendiri, maka tidak mengapa. Sebagaimana kita lihat juga contoh dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bersama murid beliau Naam Rabi' bin Sulaiman. Beliau khususkan, kenapa? Karena ada masalah di mana Rabi' Naam tidak paham-paham sehingga diulang-ulang sampai betul-betul paham. Naam, sehingga diberi naam waktu khusus. Jadi apabila memang dilihat masalah, tapi jangan kemudian menuntut khanifillah, khususkan aku dengan naam jadwal tertentu. Dan ini naam tidak betul. Taib, ini adab yang ketujuh khanifillah. Naam, yang seogianya kita juga untuk apa beramal dengannya. Sehingga naam ilmu yang diharapkan terdapat adalah ilmu yang apa yang berbarokah, bermanfaat bagi pemiliknya di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wa sallam at-tawfiq wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.